bahwa yang menimpa kita di sebagian belahan negeri ini itu bukan fenomena alam biasa, ya, seperti yang dibahas oleh ilmuwan, oh ini ada pergeseran lempeng bumi ini nanti akan terjadi di sana, sebentar lagi akan terjadi di sana, ya, bukan fenomena alam. Nah, tetapi itu adalah peringatan, azab, peringatan, teguran dari Allah Subhanahu wa taala, penguasa bumi, penguasa alam semesta. Karena banyaknya kemungkaran, mulai dari tingkat syirik, kufur, kemungkaran-kemungkaran yang berbau syahwat yang sudah merajalela di sana kemari, Allah murka, Allah tegur penduduk negeri itu, Allah azab mereka, ya, teguran buat mereka dan teguran buat tetangga-tetangganya yang tidak terkena, agar semuanya tersadar. Nah, antum lihat kerusakan yang luar biasa dengan gempa yang terjadi, tsunami yang terjadi, ya. Zuhar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amiru la'allahum yarji'un. Zuhar al-fasadu, tanpa nyata, ya, terlihat nyata al-fasad, kerusakan di lautan dan di daratan. Di daratan dan di laut. Dimana sebab airnya? Dengan sebab ulah tangan-tangan manusia. Ulah tangan-tangan manusia yang dimaksud di sini maksiat. Zaharul fasadu fil badi wal bahr, tanpa kerusakan di daratan dan di laut, dan kerusakan ini kerusakan-kerusakan fisik. Nah, di daratan, ya, dan di lautan, dimaka sahabat Aibina, dikarenakan ulah tangan-tangan manusia, yakni amal perbuatan mereka bermaksiat. Yudhifahum, dalam rangka Allah meratakan kepada mereka akibat dosa mereka, yudhifahum ba'dallah di'amilu, sebagian, itu sebagian. Nah, sebagian saja. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghukum penduduk bumi dengan benar-benar dengan sesuai dengan dosa mereka, tidak selamat. Nah. Tidak ada yang selamat jika memang betul-betul wa ya'fu an katsir. Allah banyak memaafkan. Itu dengan Allah banyak memaafkan sudah kondisi sudah seperti itu. Nah. Baik. Jika Allah menghukum mereka sesuai dengan dosa mereka, berdasarkan dosa mereka, ma taraka 'alaiha min dabbah. Wa la ya'khudhu Allahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Seandainya Allah menghukum manusia dengan kedoliman, sesuai kedoliman mereka, tidak ada satupun yang dibiarkan melata bergerak di muka bumi hidup. Habis. Nah. Tetapi di ayat yang lain Allah mengatakan, ya'fu an katsir, Allah banyak memaafkan. Itu sudah seperti itu. Nah, jadi itu teguran. Ya, bagi yang tertimpa dan masih diberi kesempatan hidup di tempat gempa tersebut, tsunami tersebut, tempat musibah itu, dan bagi yang sekitarnya. Agar semuanya tersadar. Cepat-cepat taubat, cepat-cepat istighfar, tinggalkan itu semua penyebab-penyebab datangnya musibah tersebut, hukuman tersebut. Na'udzubillah, di Palu mereka merayakan hari jadi kota Palu, ya, beberapa hari dengan festival, dirayakan dengan festival, festival seni dan budaya. Seni budayanya Indonesia semuanya berbau syirik. Nah, seni budaya daerah, jika mau dihidupkan ritual-ritual syirik semua, a'udzubillah, musibah. Nah, itu difestivalkan. Difestivalkan. Diawali dengan penyembelihan sapi, beberapa ekor sapi. Nah, atau kambing, dialirkan darahnya ke tepi laut, persembahan kepada penguasa laut. Nah, syirik besar. Mengundang murka Allah SWT, penguasa alam semesta. Menyembah selain Allah SWT. Berikutnya ada ritual injak-injak kobaran api di injak-injak. Nah, ya, injak-injak. Nah, Abdul Rahman waktu di sana pernah lihat tak? Hah? Ritual-ritual seperti ini di sana pernah lihat? Pernah. Bagaimana itu apinya itu besar? Masuk, masuk ke dalamnya, tidak terbakar. Hah? Kena api dan tidak terbakar. Iya, sihir, setan, pemenang setan. Itu katanya untuk minta minta hujan. Nah, sudah disiapkan semua. Nah, panggungnya juga sudah disiapkan. Belum. Ya, kemungkaran-kemungkaran berbau syahwat di sekitar sana yang ada. Nah, acara belum dimulai, baru mau dimulai, baru mau dibuka, datang gempa, datang tsunami. Nah, Palu yang mau dirayakan hari jadinya jadi nol kembali, hancur semua, harus dibangun dari nol. Gara-gara kemungkaran syirik akbar, mengundang murka Allah SWT dan kemungkaran-kemungkaran yang lain. Nah, Allah mengatakan, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah merasa aman penduduk negeri itu bahwa azab kami akan datang menimpa mereka di malam hari dalam keadaan mereka nyenyak tidur? Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah merasa aman penduduk negeri itu bahwa adab kami akan datang menimpa mereka di waktu duha dalam keadaan mereka lalai bermain, bersenda gurau, lupa kepada Allah. Ya. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qawmul khasirun. Apakah, na'am, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Diberi kesempatan selama ini, ya, merasa aman, merasa ya aman-aman saja, tidak peduli. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi, orang kafir, orang musyrik. Ada orang-orang beriman selalu takut dari makar Allah. Dia tidak merasa aman, dia takut waktu itu datang adab Allah. Oleh karena itu dia istighfar terus setiap hari. Nabi Muhammad SAW istighfar setiap hari aktsara min 70 marrah. Lebih dari 70 kali istighfar setiap hari. Hadis yang lain menentukan la yastaghfiru 100 marrah fi kulli yawm wa laylah. Nabi Muhammad setiap hari dan malam 100 kali istighfar. Nah, artinya apa? Jangan katakan kok gempanya di Palu yang ada di Sulawesi Selatan, itu kan Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, yang ada di Jawa, yang ada di Kalimantan, aman-aman saja. Jangan merasa aman. Nah, kita ini hidup di masa yang zaman yang sudah rusak. Di sekitar kita kemungkaran, kesyirikan dalam keadaan kita sudah di luar kemampuan, tidak mampu menghindari. Atau karena kita lemah, punya kelemahan, ya, dalam berdakwah dan mengingkari kemungkaran. Nah, tidak melakukan pengingkaran. Sallallahu alaihi wa sallam. Baik. baru saja gempanya di Lombok, pembahasannya di sana, terus dikupas, ya, tiba-tiba gempa di Palu. Nah, di Lombok sana banyak kesirikan, kekufuran, belum maksiat dari segi syahwat. Di sana ada pulau, ya, pulau halal. Orang-orang wisatawan yang berkunjung ke Bali, antum tahu pantai Bali? Nah, bagaimana situasinya? Jangan mau tahu, ya, cuma kita dengar gitu lah. Nah, itu tidak seberapa dibanding di pulau itu. Tujuan utamanya pulau itu, Bali tinggal. Tujuannya ke pulau itu. Nah, perzinaan, sudah. Alhamdulillah. Halal syahwat. Koncang tahun ini. Kena bagian mereka. Nah, teguran, adab. Ini bahas-bahas tiba-tiba Palu. Kalian dengar dari Palu, parahnya. Syirik besarnya. Dan yang lainnya. Nah. Ya, sebagian orang datang dari luar, Palu datang ke sana untuk menghadiri acara itu. Ya, ikut. Ikut kena kibatnya. Harusnya, ya, yang punya rasa takut, harusnya dengan acara begitu berusaha, bahkan berusaha menyingkir. Ini syirik dipertontonkan, diresmikan, terang-terangan. Seperti menantang Allah SWT. Harusnya pergi, tinggalkan Palu di hari-hari itu. Nah, yang kondisi yang mengkhawatirkan begitu. Bukan tetapi ya. Nah, malah sebagian orang dari luar datang berkunjung untuk meramaikan. Sudah. Nah, oleh karena itu kita, ya, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berdoa, mohon ampun kepada Allah, berdoa, meratap kepada Allah, agar kita diselamatkan. Ya, agar Allah SWT menyelamatkan kita, karena kita banyak kesalahan. Kita tidak mengklaim diri kita ini orang-orang saleh. Nah, kita tidak mengklaim diri kita ini bersih semua dari dosa. Andaikan kita ini termasuk orang saleh, andaikan, ya. Nah, wala tuzakku anfusakum, kata Allah SWT. Jangan kalian rekomendasi di diri kalian. Nah, Allah mengatakan, ya, wa'alamu bimani, bimani taqwa. Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Jangan kalian rekomendasi di kalian orang soleh, orang baik. Kita ini, jangan coba-coba mengklaim diri kita. Kita harus banyak istighfar, memperkuat amal soleh. Nah, andaikan, ya, orang-orang soleh hidup di sekitar kemungkaran-kemungkaran itu, ikut kena. Nah, yang katakan loh, banyak orang-orang soleh. Di sana ada salafiyun, ahlus sunnah wal jamaah, yang lebih baiklah keadaannya daripada mereka keumuman, kaum muslimin. Jelas, salafiyun, ahlus sunnah wal jamaah menjaga diri dari syirik tentunya. Alhamdulillah. Tetapi, ya, yang namanya kesalahan tidak lepas dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Ini ada salah satu syirik, mungkin sebagiannya terjerumus dalam dosa besar. Pada kulihat, ya, selingkuhan hidup di satu negeri dengan orang-orang yang penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kekufuran, penuh dengan maksiat, ya, penuh dengan perzinaan, umbar, syahwat, tabar, wanita-wanita tabarruj, ya, berpakaian tapi telanjang. Itu kalau berpakaian, ya. Nah, pakaian pun telanjang seterusnya. Jadi aurat tidak tertutup, umbar aurat, tabarruj. Penipuan di mana-mana, riba di mana-mana, mungkar. Kasrul khabath. Kejelekan. Kemungkaran sudah terlalu banyak menyebar. Ditanya Nabi alaihi salatu wassalam, "Anahliku wa fina as-salihun?" Ya Rasulullah, "Anahliku wa fina as-salihun?" Apakah kami akan binasa? Kita akan binasa, anahlak, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa fina as-salihun?" Sementara di tengah-tengah kita banyak orang soleh juga ikut kena. Kata Nabi Asyad As-Salam, "Na'am, idza kathura al-khabath, ya, jika kejelekan sudah terlalu banyak menyebar, kena semua ini. Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khaasah wa'lamu anna Allah shadidul 'iqab. Wattaqu fitnatan, jagalah oleh kalian fitnah, la tusibanna alladziina zalamu minkum khaasah, efeknya, akibatnya tidak menimpa orang-orang zalim secara khusus yang ada di antara kalian, tetapi menimpa yang lainnya, meskipun tidak ikut dalam kedzaliman ini, tapi ada di sekitarnya kena semua. Nah, wa'alamu ketahuilah bahwa adab Allah SWT amatlah kerasnya. Masyaallah, Allah, tinggal kita doakan sebagian dari saudara-saudara kita, ya, Ahlussunnah Jamaah Salafiyun yang ikut terkena getahnya, na'am, karena berada di sekitar tempat kemungkaran tersebut, sehingga ketika datang adab itu ikut kena. Kita doakan semoga Allah kabarkan mereka. Nah, Allah yusabbiruhum wa yahfaduhum. Kemudian yang Allah ambil, kita doakan semoga Allah jadikan mereka syuhada. Nah, ya, mati karena tenggelam, karena runtuhan. Nah, semoga menjadi syuhada. Nah, dan dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu Wataala. Kita bagaimana? Jangan merasa aman, jangan merasa tenang. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi malam ini, apa yang terjadi besok dan seterusnya. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak ibadah, banyak-banyak berdoa, merata, semoga dilindungi, lindungi, baca. Rabbana la tu'akhidna la tuhlikna bima fa'ala sufaha'u min qawmina. Wahai Rabb kami, la tu'akhidna, jangan kau menghukum kami, la tuhlikna, jangan kau binasakan kami, bima fa'ala sufaha'u min qawmina, dengan sebab apa yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, orang-orang jahil dari kaum kami yang ada di sekitar kami. Nah, itu yang bisa kita lakukan sekarang. Mau apa? Mau melarikan diri? Melarikan diri ke mana? Hah? Mau naik gunung, datang angin kencang. Mau lari ke mana? Nah, dekat pantai tsunami. Di daratan jauh dari, dan jauh dari laut, bumi terbelah, gempa. Mau lari ke mana? Nah, semua ini kuasa Allah SWT. Nah, apa saja akan datang jika Allah murka, mengadab. Yang bisa dilakukan adalah istighfar, banyak beramal soleh. Nah, perbanyak sholat, perbanyak puasa, perbanyak sedekah, banyak istighfar, banyak berdoa. Ini hari-hari, ya, berturut-turut ini. Betul-betul Allah murka. Nah, Lombok menyusul Palu, gempa-gempa yang lainnya juga terjadi. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi malam ini, apa yang terjadi besok. Nah, yang penting kita berusaha terus di atas amal soleh. Jika terjadi sesuatu dan Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan kita terkena musibah dan diambil oleh Allah dalam keadaan kita baik, keadaan kita semoga, ya, kita di ampuni oleh Allah dan dimasukkan dalam jannah. Nah, tapi yang namanya ikhtiar bukan berarti ditutup, ya, bukan berarti katanya tidak boleh mengungsi, bukan begitu maksudnya. Namun tidak ada gunanya mengungsi, lari ke sana kemari, syirik jalan terus, kufur jalan terus, kemungkaran jalan terus, mau kemana? Nah, sementara itu azab, teguran dari Allah, tujuannya adalah taubat, tinggalkan itu semua. Nah, barakallahu fikum. Allahumma sallim, Allahumma sallim. Subhanallah, bihamdika, la ilaha illa anta.